Jumpa lagi dalam program dari Ayah untuk Ayah, masih bersama dengan saya, Pendeta Iwan. Saya sangat senang sekali bisa menjumpai sahabat pada kesempatan kali ini, karena saya rindu sekali untuk bisa membagikan sesuatu yang bisa menolong kita, untuk kita bisa menjadi ayah yang lebih baik. Nah sahabat, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai bagaimana kita bisa membangun kepribadian dan hubungan kita dengan anak kita dan keluarga kita, sehingga apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, itu bisa sampai kepada anak-anak kita dan kita menjadi seorang ayah yang baik. Tapi sebelum kita akan melanjutkan hal ini, dengarkan dulu satu lagu ini, dan setelah itu program dari Ayah untuk Ayah akan kembali menjumpai sahabat. Selamat mendengarkan. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggil saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu, ayah, jika aku telah jauh darimu. Saat ini, sahabat masih bersama program dari Ayah untuk Ayah. Seperti yang saya bicarakan bahwa saya memiliki cara bagaimana kita bisa membangun diri kita bersama dengan anak kita, sehingga apa yang kita rindukan itu bisa kesampaian kepada anak dan keluarga kita. Yang pertama adalah, hormatilah istri Anda sendiri. Ini kelihatannya kata-kata yang biasa kita dengar, tetapi ini sangat penting sekali untuk kita bisa memahami hal ini. Karena salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan ayah bagi anak-anaknya adalah menghormati ibu mereka. Jadi ini penting, oleh karena seringkali pada waktu kita mendisiplin anak-anak kita, maka seringkali anak-anak kita bisa berlindung kepada istri kita, atau pada saat istri kita mulai mendisiplin anak-anak kita, istri kita mencoba untuk lari kepada kita. Itu sebabnya sangat penting sekali kita sebagai seorang ayah berdiri di depan anak-anak kita untuk kita menghormati istri kita dengan baik sekali. Jangan sekali-sekali melecehkan istri kita dengan perkataan di depan anak-anak kita. Jangan sekali-sekali kita merendahkan istri kita di depan anak-anak kita. Kalau hal itu terjadi di dalam keluarga kita, kita merendahkan istri kita, kita melecehkan istri kita tidak menghargai istri kita, jangan terkejut kalau suatu saat bahwa anak-anak kita tidak akan pernah menghormati kita, karena kita tidak pernah bisa menghormati istri kita. Nah, sahabat yang baik, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, maka mari kita akan yang pertama menghormati istri kita, mencintai dia, menghargai dia di depan anak-anak kita. Pada waktu anak-anak kita berani melawan istri kita, berdirilah di samping istrimu dan mengatakan kepada anak-anak, ini istri saya.